الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الحجرات وقال مجاهد لا تقدموا أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه berkata مجاهد لا تقدموا jangan kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berfatwa, dalam berbicara, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatunya melalui lisan Rasul-Nya. Imtahana yakni akhlasa. Wala tanaba akhlasa yakni memurnikan, mensucikan. Wala tanabazu yud'a bil kufri ba'dal Islam. Yakni jangan kalian saling melempar tuduhan atau lakap-lakap, julukan-julukan. Tapi yang paling jeleknya adalah lakap kufur setelah Islam. Yalidkum yang kusukum. Tapi Allah tidak akan pernah mengurang-urangi amal soleh yang pernah kalian lakukan, dan tidak pernah menambah-nambah keburukan atas dosa yang kalian lakukan. Dosa ya dosa. Itu yang dicatat, ditulis. Demikian juga amal soleh yang dilakukan, itu yang dicatat, ditulis. Tidak dikurang-kurangi sedikit pun. Qala rahimahullahu ta'ala babun la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Bab, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-ayah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yasrah ibn Safwan ibn Jamil al-Lakhmi qala haddathana Nafi' ibn Umar an ibn Abi Mulaikata qala kadal khayrani an yahlika Abu Bakr wa Umar rafa'a aswatahuma 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qadima 'alaihi rakbu bani Tamim فأشار أهلهما بالأقرع ابن هابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما رأيت إلا خلافي قال ما أريد خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر Berkata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khairani ahliya ayyahlika, hampir-hampir saja dua orang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasa. Yani Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Bagaimana itu rafa'a aswatahuma 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit ada bersih tegang dua orang mulia ini, menunjukkan barakallahu fikum bahwa orang mukmin, orang saleh bukan berarti tidak pernah ada masalah. Baik, bukan berarti tidak pernah ada ketidakcocokan. Bukan berarti tidak pernah ada kesalahpahaman. bukan berarti tidak pernah ada ketersinggungan. Ada manusia normal, barakallahu fikum, memungkinkan sekali untuk muncul hal-hal yang demikian ini. Tapi ketika mereka adalah mukmin, betul-betul mukmin yang menonjolkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, serta-merta secepat mungkin mereka akan kembali bersaudara, kembali tunduk patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak memperturutkan egonya, tapi kembali, barakallahu bikum, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat mulia ini mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Hina qadima alaihi raqbu bani Tamim. Ketika datang kelompok dari kalangan Banu Tamim. Fa asyara ahruhuma bil aqrab bin Habis akhi bani Majashi'. Maka salah satu dari dua orang sahabat mulia ini, Abu Bakar atau Umar, mengisyaratkan agar supaya yang diangkat menjadi pemimpin di antara mereka, yakni Banu Tamim, adalah Al-Aqra bin Habis akhi bani Mujashi'. Kemudian yang satunya mengisyaratkan ke orang yang lain. Jadi berkata Nabi, aku tidak hafal lagi namanya. Pokoknya disebutkan. Satu memilih, Abu Bakar memilih yang lain, Umar memilih yang lain untuk dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi taib ketua atau kepala atau pemimpin. Faqala Abu Bakar li Umar, maka berkata Abu Bakar kepada Umar, ma aratta illa khilafi. Kau ini senantiasa tidak menginginkan kecuali senantiasa mau menyelisih aku. Taib, aku pilih ini, kau pilih itu. Baik. Faqala ma aratu khilafak. Aku tidak sengaja-sengaja atau tidak berkeinginan untuk menjelisi engkau, tapi ya inilah yang aku lihat bahwa ini lebih baik daripada yang kau pilih itu. Fartafa'at aswatuhuma fi dzalik. Maka meninggilah suara dua orang sahabat mulia ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih tegang. Baik. Fa'anzalallahu fi dhalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum inda Rasulillah. Ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Baik. Dan jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi perbuatan itu akan menghancur gugurkan amal saleh yang dulunya pernah kalian lakukan. Paham barakallahu bikum. Ini menjadi keyakinan kita bahwa amal saleh bisa gugur karena dosa. Sebagaimana juga dosa bisa gugur karena amal saleh. Barakallahu bikum. Jadi hati-hati. Baik. Dan penggugur kebaikan dan amal saleh yang paling besar adalah asyirku billah. Barakallahu fikum. Asyirku billah. Termasuk di antaranya riya. Baik. Kemudian la haula wa quwwata illa billah. Al-Mannan. Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, barakallahu fikum. Pemberiannya itu tidak ada lagi pahalanya dan lagi keutamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, tapi dia mengungkit-ungkitnya, pahalanya itu akan hilang. Baik. Kemudian riya, orang-orang yang melakukan riya. Dan termasuk adalah yang paling hebat dalam menghancurkan adalah asyirku billah. Baik. Syirku billah ini akan menghapus seluruh amal saleh. walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berlaku syirik, maka akan hancur luluh semua amal saleh yang pernah mereka lakukan tanpa kecuali. Kalau mereka melakukan kesyirikan. Demikian juga kebalikannya, kejelekan barakallahu fikum akan terhapuskan dengan amal saleh. Innal hasanat yudhibna sayiat. Dalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya amal-amal saleh, amal-amal yang baik akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib al-hajju taib الحج إلى الحج والعمرة إلى الحجة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Haji dengan haji, umrah dengan umrah, Ramadan dengan Ramadan, dan antara salat lima waktu ini penghapus dosa. Jadi sebagai penghapus dosa, kalau kita sudah menghindarkan diri dari dosa besar. Dosa besar butuh taubat tersendiri. Yang dihapus ini cuma dosa-dosa kecil. Dari dosa-dosa yang ma'ruf, yang tidak ada orang yang bisa lolos bersih daripadanya. Barakallahu fikum. Mata memandang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat aurat perempuan, mulai dari keluar kita dari rumah, berapa aurat perempuan yang kita lihat sampai kita di tempat ini. Sengaja atau tidak sengaja, menikmati atau tidak menikmati. Ini adalah kenyataan barakallahu fikum. Yang kita dengar pun demikian. Senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, berapa banyak musik-musik yang kita dengar sampai ke tempat ini. Atau boleh jadi kita berada di atas mobil orang dusta, jelas kedustaannya, tanpa mampu kita untuk barakallahu fikum mengingkarinya wal iyad billah, dan seterusnya. Berapa banyak pikiran-pikiran yang mungkin lewat di benak kita. Dari pikiran-pikiran jahat, keinginan-keinginan buruk. Barakallahu fikum. Ini semuanya dosa dan maksiat. Tapi biiznillah akan terhapus barakallahu fikum. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni adam habbuhu minazina mudrikun dalika la mahala. Telah ditetapkan perzinahan atas anak cucu Adam, dia akan melakukannya dan pasti melakukannya. Baik. Fal'ainu zinaha an-nadhar. Maka mata ini zinanya adalah melihat. Melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Demikian juga lisan, bercerita, berbicara. Baik. Kedua telinga juga berzina. Tangan berzina. Baik. Kemudian kedua kaki juga berzina, melangkahkannya menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yahwa dalika wa yashtahi, dan hati juga berzina, menginginkan dan mengharapkannya. Dan yang terakhir, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu, tinggal kemaluannya. Dia akan mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh anggota tubuhnya ini atau tidak. Barakallahu fikum. Yang jelas yang lain, mukaddimah-mukaddimah ini akan dilakukan oleh orang. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Maka banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar adalah ibadah. At-tawbah adalah ibadah. Sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu kita melakukan maksiat dan dosa serta merta pun kita harus apa? Istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti sebanding. Barakallahu fikum. Kapan Anda mendapatkan nikmat, langsung Anda mensyukurinya. Kapan Anda berdosa, langsung Anda istighfar dan tobat kepadanya. Bukan berarti Anda setelah itu tidak akan pernah berdosa lagi. Sangat memungkinkan Anda melakukan dosa dan maksiat, tapi Anda tetap diperintahkan untuk senantiasa apa? Istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba liman wajaha fi kitabih istighfaran katsira. Oh, bihadzal makna. Berbahagialah orang-orang yang mendapati banyak istighfar dalam kitab catatan amalan dia nantinya. Masya Allah. Baik. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian mengangkat suara kalian sama seperti kalian mengangkat suara sesama kalian. Baik. Kalian mungkin tidak menganggap apa-apa ketika kalian memanggil suara, "Wei fulan tal. Sini," dengan suara suara yang tinggi. Tapi ketika Anda berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda tidak boleh mengangkat suara Anda. Anda tidak boleh memanggilnya dari jarak yang jauh dengan suara yang tinggi seperti kalian memanggil sesama kalian. Baik, Anda mendatanginya penuh hormat, penuh pemuliaan, pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Qala Ibnu Zubair, fama kana Umar yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimahu. Kata Ibnu Zubair, setelah ini Umar tidak pernah kedengaran suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sendiri yang bertanya. Barakallahu bikum. Wa lam yudhkur dhalika nabihi, yakni Abu Bakar. Dan tidak disebutkan ini di hadap dan tidak disebutkan tentang masalah ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi tentunya semuanya akan melakukannya dan itulah yang terbaik. Taib, untuk Abu Bakar, untuk Umar dan untuk seluruh umat. Karena ini khitabnya untuk seluruh umat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Dan tentunya barakallahu bikum, anggapan terbaik kita untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang yang paling cepat, paling utama untuk melakukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس. افتقد ini merasa kehilangan, merasa kehilangan seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais. Inilah manfaat berjamaah, melakukan sholat berjamaah. Orang-orang yang senantiasa kita lihat dalam sholat jamaah, kita bertemu dengannya. Begitu tidak hadir dia dalam sholat jamaah, kita merasa kehilangan. Mana si bulan kok tidak kelihatan? Adakah dia mungkin safar? Atau adakah dia sakit sehingga tidak mampu menjalankan kakinya ke masjid? Adakah dia demikian dan demikian? Ya mencari, barakallahu fikum. Sebagaimana orang saleh menginginkan orang lain atau sahabatnya juga menjadi orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan Thabit bin Qais. Faqala rajulun ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Taib. Wa'alimuka laka ilmahu. Taib. Maka berkata salah seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar aku yang mencari tahu keadaannya. Baik, aku akan khabarkan kepada engkau bagaimana dia. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi mungkisan ra'sahu. Maka didatangilah Thabit bin Qais ini, ternyata didapati dia terduduk di rumahnya menundukkan kepalanya sambil menangis. Faqalahu ma sya'nuka. Maka ditanyalah dia, ma sya'nuka, ada apa dengan engkau? Apa ada masalah? Taib. Ma sya'nuka, bagaimana keadaanmu? Faqala syarrun, kejelekan, aku berada dalam kejelekan. Kana yarfa'u sawtahu fawqa sawtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amaluhu wa huwa bi min ahli an-nar. Dia termasuk orang yang mengangkat suaranya, maksudnya dirinya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah hancur gugur amal solehnya, dan dia termasuk penduduk api neraka. Karena dalam ayat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tashurun. Dengannya kalian akan hancur amal solehnya dalam keadaan kalian tidak sadar kalau amal soleh telah hancur. Maka dia dulunya yang melakukan ini, terkadang mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu turun ayat ini langsung mengurung diri. Waduh, ayat ini berkenaan dengan ana. Ana selama ini mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalas hancur sudah amal saya. Fa atar rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu qala kadza wa kadza. Maka orang yang tadi yang menjamin bahwa dia akan mendatangkan kabarnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, taifa atar rajulu annabi sallallahu, orang yang datang ke Rasulullah dan mengkhabarkan tentang sahabat tadi itu. Siapa namanya? Thabit bin Qais. Diabarkan, ya Rasulullah, taib sahabat Thabit bin Qais menangis tinggal di rumahnya, dan dia menyesali kesalahan-kesalahannya sejak dahulu, bahwa dia senantiasa mengangkat suaranya di hadapanmu ya Rasulullah. Kemudian dengan turunnya ayat ini, dia merasa bahwa amal-amal saleh yang pernah dia lakukan selama ini sudah hancur luluh semuanya, tidak ada lagi harganya. Taib qala Musa faraja ilaihi almaratal akhirata tibibisharatin azimat faqala idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahli an-nar. Kemudian orang ini pun diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi Thabit bin Qais untuk mengkhabarkan berita gembira bahwa engkau tidaklah termasuk penghuni neraka, walakinnaka min ahli jannah, akan tetapi engkau adalah orang yang termasuk penghuni sorga. Masya Allah, kekhawatiran akan dosa dan harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang sebagai penghuni sorga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu taala babun innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik rumah, dari balik pintu atau dari balik kamar, memanggil, biasanya orang yang memanggil dari luar rumah suaranya keras, tinggi, karena mengusahakan, mengupayakan untuk memperdengarkan suaranya ke orang yang ada dalam rumah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memanggil engkau dari luar rumah, luar kamar, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidaklah berakal. Kata Al-Habib rahimahullahu taala, menukil dari ulama sebelumnya, hum a'rabu bani Tamim, yang datang dan berteriak-teriak memanggil Rasulullah ini dari kalangan orang Arab, orang Badu dari bani Tamim. Dikatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna hamdi zainun wa inna dammi syain, sambil mengatakan ya Muhammad, dia panggil dengan suara yang tinggi, sungguhnya pujianku adalah hiasan dan celaanku adalah syain yang menjelekkan orang. Artinya kalau dia telah mencela, maka orang pun akan mencelanya. Itu maksudnya. Kalau dia memuji seseorang, maka dia orang-orang pun akan memujinya. Biasanya syuara seperti itu modelnya. Syuara, kalau dia mengangkat seseorang, kelas. Dia diangkat setinggi mungkin. Sehingga kelihatan dan nampaknya dia tidak memiliki kesalahan, apalagi kekurangan. Demikian juga ketika dia dipuji, barakallahu fikum, maka yang dipuji ini seakan-akan tidak, seandainya dia dicela, maka seakan-akan yang dicela ini tidak pernah memiliki kebaikan sama sekali, barakallahu fikum. Sehingga dia mengucapkan ini, inna inna hamdi zain wa inna dammi shain, faqala dhaka Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memuji, maka dialah yang terpuji. Kalau Allah mencela, dialah yang tercela. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana al-Hasan bin Muhammad, qala haddathana Hajjaj an ibn Jurayj, qala akhbarani ibn Abi Mulaikah أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا طيب خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماري حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا تقدموا بين يدي رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب. Kisahnya bahwa ketika ada orang-orang dari Bani Tamim, rakbun itu kelompok orang yang banyak dari Bani Tamim datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, amir al-Qa'qa' bin Ma'bad. Ya Rasulullah, jadikan ketua, jadikan kepala, pemimpin untuk mereka al-Qa'qa' bin Ma'bad. Berkata Umar, bal amir al-Aqra' bin Habis. Bahkan hendaknya engkau mengangkat al-Aqra' bin Habis sebagai pemimpin mereka. Faqala Abu Bakar, ma'arta illa khilafi. Kau wahai Umar, tidaklah engkau melakukan kecuali mau menyelisihiku. Faqala Umar ma aradtu khilafak. Kata Umar, aku mau menyelisihimu dalam masalah ini. Sampai terjadilah cekcok. Fatama raya. Terjadilah silang pendapat. Sampai meninggi suara mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani biarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilih untuk mereka. Barakallahu fikum. Kecuali kalau Rasulullah yang meminta pendapat tentang orang-orangnya. Barakallahu fikum. Siapa-siapa dan bagaimana-bagaimana. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bisa memilih di antara mereka siapa yang terbaik. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina lillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Baik. Setelah itu tidak lagi pernah kedengaran suara mereka meninggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Babun ra'annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka sabar, mau bersabar menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus memanggil-manggil dari luar rumah, lakana khairan lahum, itu lebih baik untuk mereka. Lebih baik untuk mereka. La haula quwwata illa billah. Ini adab barakallahu fikum yang ada di hadis-hadis ini, dan yang lainnya sudah kita baca dari surah Al-Hujurat tentang masalah ghibah, tentang masalah sulh, tentang masalah al-khabar, taib, khabar yang datang, sikap kita bagaimana, taib, barakallahu fikum, masalah ghibah, taib, masalah taib, bahwa dia telah memiliki andil banyak dalam agama. Taib, jangan pernah kita merasa bahwa kita telah melakukan banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Taib, jangan pernah menganggap bahwa kita telah berpartisipasi dan memberi andil yang banyak dalam Islam ini. Jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Jangan kalian ungkit-ungkit kebaikan kalian, pengorbanan kalian, kerja keras kalian, jangan. Taib, keislaman kalian jangan, enggak perlu. Balillahu yamunnu alaikum, bahkan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan minnah kepada kalian. Minnah itu pemberian. Allah yang memberi hidayah kalian, Allah yang menggerakkan hati kalian untuk melakukan amal saleh, Allah yang membesarkan jiwa kalian sehingga kalian semangat untuk melakukan kebaikan, dan seterusnya. Kalau bukan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan pernah bisa apa? Beriman dan beramal saleh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Bahwa apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu semuanya minnah minallahi Subhanahu wa taala. Jauh-jauh antum datang dari rumah antum, taib, menuju masjid untuk melakukan salat, untuk belajar. Bukan kerja keras Anda, barakallahu fikum. Taufiq minallahi Subhanahu wa taala. Anda ringan melangkahkan kaki menuju amal saleh karena Allah yang memudahkannya, Allah yang meringankannya. Semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting, barakallahu fikum, sehingga kita jangan pernah merasa besar hati bahwa kita telah melakukan ini, telah melakukan itu. Barakallahu fikum. Yang Anda harus syukuri adalah semua itu adalah pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Inilah yang biasa kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Semua yang kita lakukan dari kebaikan karena apa? Pertolongan, bantuan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. La tamunnu alai islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ini yang sebenarnya yang harus Anda lakukan jika kalian betul-betul orang-orang yang jujur. Taib. Terlalu banyak orang-orang yang seumur dengan antum, di kampung antum, di keluarga kerabat antum, taib, teman-teman sepelajar antum dari sejak SD mungkin sampai perguruan tinggi. Berapa di antara mereka mendapat hidayah? Bisa dihitung tangan. Boleh jadi cuma Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi satu kampung cuma Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas manhaj ini. Baik. Maka ini pelajaran penting. Baik. Sehingga tidak ada seorang pun boleh memandang dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dari yang lainnya. Baik. Dalam peperangan juga demikian. Ra'a Sa'adun anna lahu fadlun ala ghairihi. Sa'ad memandang bahwa dia memiliki keutamaan di antara yang lainnya. Dalam pengorbanan, dalam kesungguhan, dalam amal saleh. Baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kalau satu komunitas, jangan ada yang merasa bahwa dia lebih unggul dari yang lainnya. Karena tidak akan ada keberhasilan kecuali kerja sama yang kompak mulai dari atas sampai di bawah. Soe? Pasukan perang sehebat apapun panglimanya, kalau tidak ada prajurit yang mau sami'na wa ta'ana, tidak akan jadi peperangan. Tidak mau, tidak ada yang mau perang. Sehebat apapun pasukan perang, kalau tidak ada panglimanya, kocar kacir. Pasukan perang hebat, panglima jago, tidak ada yang mau masak. Mau makan apa prajurit? Makan beras. Semua ada kaitannya antara satu ini, satu kesatuan utuh. Barakallahu fikum. Komunitas, pondok pesantren kah dia, pendidikan yang dikelola kah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kalian di apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Orang lemah ini mungkin dia mengatakan, "Oh, anda tidak bisa, jangankan mengayunkan pedang, mengangkat pedang saja tidak bisa. Anda miliki kemampuan ini. Tapi biar juga kita memasak." Sambil memasak mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami, Allah. Bantulah kami, lindungilah kami, Allah." Boleh jadi doanya dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perang berkecamuk. Sehingga nusrah datang dari Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Doanya mereka ini. Barakallahu fikum. Boleh jadi lebih ampuh karena merasa dia tidak mampu, maka semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, hanya Engkau yang kami mintai, yang kami harapkan, ya Allah. Tolong kami, bela kami, berikan kemenangan kepada kami. Turunkan bantuan-Mu, ya Allah." Hada huwa. Baik. Maka dalam komunitas semuanya harus saling menyokong, menopang, menyemangati. Bukan saling merendahkan, bukan saling tabarakallahu fikum menyinggung, bukan saling main bagi. Tidak semantasnya itu, tapi harus menyemangati. Ayo ya, tabarakallahu fikum. Kalau dia melihat satu yang kurang, apa kendalanya? Bisa kita bantu mungkin. Ayo, mari kita. Inilah yang dikatakan tahun, bukan membodoh-bodohkan. So, selesai ngapain kerja? Belum. Diborokkan, tapi lambat sekali. Taib. Kata-kata yang seperti ini, barakallahu fikum, sangatlah berbahaya. Hatinya sudah terluka dengan kata-kata itu. Barakallahu fikum. Taib. Hatinya terluka. Dia lebih sakit hati ketimbang antum tempeleng. Baik, Anda tidak menghargainya. Padahal boleh jadi memang dia sudah kerja keras, tapi memang kemampuannya cuma sampai situ. Memang dia butuh ditolong. Diberi kesempatan barakallahu fikum untuk memperbaiki diri. Hakata. Baik. Dibantu kalau memang ada yang perlu kita bantukan untuknya, namanya ta'awun. Baik. Sama seperti peperangan. Baik. Ada yang terluka, jangan dibodohi, bodoh kemana? Tapi banyak tangkis, Taib. So lu kanu ngana? Taib. Nggak usah. Taib. Dia semangati, sabar ya, khibarakallahu bikum, sabar. Memang begitulah perjuangan. Insyaallah pahala banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tak obati. Taib, lukanya tak bersihkan. Belum mampu perang, istirahat dulu ya, khibarakallahu bikum. Istirahat dulu. Sudah kuat, hebat kembali, ayo maju ulang. Hada huwa, ini namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Saling menyemangati, saling membesarkan jiwa antara satu dengan yang lain. Karena ini satu komunitas, satu tujuan. Taib. Tujuan. Tidak ada seorang pun yang boleh merasa lebih dari yang lainnya. Barakallahu fiik. Karena semuanya dengan fungsi masing-masing. Taib. Dan tidak ada apa? Tidak ada keberhasilan kecuali dengan apa? Ta'awun. Taib. Ta'awun, kerjasama, kerja kompak, kerja bareng, kerja solid antara saya satu dengan yang lainnya. Sahih, kekurangan mesti ada. Barakallahu bikum. Tapi bukan kekurangan itu kita jadikan semakin apa? Semakin jauh. Barakallahu bikum. Semakin tidak kompak. Kekurangan itu mestinya kita perbaiki dari sisi mana? Dan yang diingatkan, nasihat yang mau dibantu, jangan sok, sok bisa, sok ini, sok itu. Barakallahu bikum. Mau dikatakan ya salah, antum punya kerja ini ya, barakallahu bikum. Nanti kita bantu, kita, taib. Antum bisa insya Allah. Nyanda, kita boleh sendiri kok. Taib. Tidak mau sedikit, tidak mau dikatakan salah, padahal memang salah. Ini juga tidak besar jiwa. Taib. Diingatkan tentang kesalahannya malah taib mutung, taib maraju. Taib, waktu dia bilang mana jalan yang kerja, taib, kemudian dia tinggalkan pekerjaannya. Bukan begitu jalan keluarnya. Nah, mestinya tahun barakallahu fiikum al-birru wa taqwa. Taib. Ini ta'awun al-birri wa taqwa, bukan mulaqamah. Ini mulaqamah. Bukan ring tinju ini, kita berada di atasnya. Barakallahu fikum. Yang berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Ini namanya ta'awun, kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk satu tujuan. Ada cita-cita, ada harapan yang menjadi milik bersama. Barakallahu fikum. Bukan pertandingan tinju misalnya yang satu tujuannya merobohkan yang lawannya. Barakallahu fikum. Bukan. Dari tahun ini saling membantu, saling menyokong, saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Tabarakallahu bikum. Itu yang bisa kita ambil faedahnya dari surah Al-Hujurat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas sunnah, dan kita senantiasa memuji, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap diberi hidayah, istiqamah di atas al-haq ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu subhanallahi wa bihamdihi.